sajada yasjudu. Dan sajada yasjudu kemudian nanti menjadi masjidun, yaitu dengan kasrah pada jimnya, masjidun, masjidun. Bisa juga dengan kata masjadun, masjadun. Jadi al-masajid, al-masajid kan bab kita namanya masajid, babul masajid. Ini adalah jamak, jamak dari masjidun. Masjidun katanya diambil dari sajadah yasjudu. Bisa masjidun dengan diberikan harokat kasrah pada jimnya, atau bisa masjadun diberikan harokat fathah pada jimnya. Kalau diberikan harokat kasrah, maka makna dari masjidun adalah ismun limakanis sujud. Kata untuk tempat sujud. Kalau diberikan kasrah, kata untuk tempat sujud. Ini adalah arti masjidun secara bahasa. Ini adalah arti masjidun secara bahasa. Dan masjadun di dalam bahasa Arab adalah kata predikat, atau dalam bahasanya masdar, masdar mimi. Maksudnya sama, yaitu tempat untuk sujud. Tempat, kata tempat, kata untuk tempat sujud. Kata untuk tempat sujud. Ini arti masajid. Sekali lagi, bisa namanya masjidun dengan jimnya diharokati kasrah. Bisa namanya masjadun, yaitu jimnya diharokati fathah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masjidun kenapa disebut dengan masjid? Masjidun atau tempat sholat kenapa disebut dengan masjid? Saya ulangi, masjid dalam tanda kurung tempat sholat, kenapa dinamakan masjid? Disebutkan oleh Imam di dalam kitab, maksud saya I'lamus sajid bi ahkamil masajid, bahwa tempat sholat kaum muslimin dinamakan masjid karena sujud adalah perbuatan yang paling utama di dalam sholat. Sujud adalah perbuatan yang paling utama di dalam sholat. Karena saat itu seorang hamba sangat dekat dengan Allah. maka akhirnya tempat sujud diambil sebagai tempat sholat. Saya ulangi, karena sujud adalah gerakan yang paling mulia di dalam sholat. Karena pada saat sujud, seorang hamba sangat dekat dengan Allah. Maka akhirnya tempat sholat diambil dari tempat sujud. Ya, kenapa masjid dinamakan masjid? Atau biar tidak bingung, kenapa tempat sholat kaum muslimin dinamakan masjid? Bukan marka. Dari kambil dari kata-kata ruku, marka. Kan di dalam sholat ada ruku juga. Di masjid pun orang ruku. Tetapi kenapa namanya masjid? Karena tadi, karena sujud, apa tadi? Perbuatan yang paling mulia di dalam sholat. Perbuatan yang paling mulia di dalam sholat. Karena saat sujud, seorang hamba sangat dekat dengan Allah. Oleh karenanya, tempat sholat dinamai masjid. Tempat sholat dinamai masjid. Pun kada paham liwar mana. Tiga kali sudah mau ulangi. Ya. Tempat sholat dinamakan masjid. Taib. Para ikhwah. Karena saya sering mengadakan beberapa pertanyaan untuk sensus sebenarnya. Bagaimana kajian Bulughul Maram menurut antum? Kata sebagian, kalau diulang-ulang kita paham, Ustaz. Tapi mun pian lakas-lakas liwaram, kada paham lalu kita. Maka minimal saya mengulang 3 kali tadi. Ya. Makanya masjid tempat sholat kaum muslimin tidak dinamai marka. Marka diambil kata-kata dari kata apa? Ruku. Padahal ruku ada di dalam masjid. Di dalam sholat. Dan di dalam masjid juga. Ya. Ruku juga ada dalam sholat dan ada dalam masjid. Kenapa demikian? Karena sujud perbuatan yang paling mulia. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat perkataan Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, "Hadza ma khassa Allah bihi nabiyya." Hadis tentang semua bumi bisa dijadikan tempat sujud adalah sesuatu yang Allah khususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanatil anbiya'u qablahu innama ubihat lahumus salawatu fi mawadhi'a makhsusah. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan bagi mereka untuk sholat di tempat khusus. Jadi gak bisa sholat kecuali tempat itu. Sedangkan kita, dimanapun kita berada, maka kita sholat. Karena seluruh bumi bisa dijadikan tempat sujud. Walamma kana sujudu asyrafa af'alis salah liqurbil abdi min rabbih fihi ustukhiqa minhu ismun. Ismu makan. Faqila masjidun. Nah ini yang ingin saya tekankan. Kata beliau, ketika sujud adalah perbuatan paling mulia di dalam sholat, karena kedekatan seorang hamba dari Rabbnya tatkala sujud, maka diambillah darinya sebuah kata tempat. Maka disebutlah dengan masjid. Sekarang sudah paham ya. Insyaallah ta'ala. Kenapa masjid dinamakan masjid? Tempat sholat kaum muslimin. Kenapa dinamakan masjid? Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat. Maka Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, secara istilah syariat adalah sebagian ada yang mengatakan kullu mawdi'in fil ard fa innahu masjid. Setiap tempat di bumi maka itu adalah tempat sujud. Masjid secara istilah bahasa bahwa secara istilah syar'i maksud saya seluruh tempat di bumi maka itu adalah tempat sujud. Sebagian ulama fikih mendefinisikan masjid adalah buq'atun minal ard tuhurrirat 'anit tamalluki syakhsi wa khussisat lis-salati wal ibadah. Lihat, ini ada beberapa hal penting di dalam pengertian ulama fikih tentang masjid. Sebuah tempat di bumi yang dilepaskan dari kepemilikan sendiri dan dikhususkan untuk sholat dan ibadah. Saya ulangi, sebuah tempat di bumi yang dilepaskan dari kepemilikan perorangan, dari kepemilikan perorangan dan dikhususkan untuk sholat dan ibadah. Di sini ada penekanan para ikhwah, yaitu buq'atun minal ard, sebuah tempat di bumi, dimanapun berarti, yang terlepas dari kepemilikan perorangan, berarti diwakafkan. Berarti diwakafkan. Berarti kalau seorang kaya punya tanah, bangun masjid di situ, dihiganya rumahnya, dan masjid itu tidak diwakafkan, atau bangunan yang sudah dibangun seperti masjid itu tidak diwakafkan, menurut pengertian ini bukan masjid. Kalau bahasa sekarang, fasilitas umum. Kalau masih fasilitas perorangan, maka bukan masjid. Lihat, ini pengertian yang disebutkan oleh para ulama. Disebutkan di dalam kitab I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid. Saya ulangi, sebuah tempat di bumi yang terlepas dari kepemilikan perorangan dan dikhususkan untuk sholat dan ibadah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada pengertian lain yang disebutkan di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha yang ditulis oleh Dr. Muhammad Rawas. Al-masjidu al-makanu alladhi u'idda lis-salati fi 'ala ad-dawam. Ini pengertian lain. Masjid adalah sebuah tempat yang disediakan untuk sholat di dalamnya secara terus-menerus. Untuk selamanya, boleh seperti itu. Sebuah tempat yang disediakan untuk sholat di dalamnya selamanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah lapangan tempat sholat Id disebut masjid atau tidak? Biasa dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meninggalkan Masjid Nabawi pergi ke lapangan yang sekarang ini sudah menjadi masjid-masjid yang ada di kekuasaan Arab Saudi sekarang ini. Ini misalkan, misalkan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Kemudian ketika sholat Id beliau ke sini. Ini kiblat. Kiblatnya Masjid Nabawi ke arah selatan. Kalau kita ke arah barat. Di sini barat. Di sini apa? Timur. Timur apa barat? Hah? Timur apa barat? Barat timur. Hah? Betul enggak? Betul. Di sini apa? Utara. Betul? Terbalik. Utaranya di mana? Di bawah. Selatan di bawah. Iya. Iya. Timur sudah betul di sini. Barat sini. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kalau ingin salat Id ke sini. Maka nanti di sini ada, sekarang antum lihat di sini ada namanya Masjid Ghamamah. Dulu digunakan untuk qisas di sini. Ini di luar dari pagar hijau. Kemudian di sini ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ada Masjid Umar bin Khattab. Ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Di sini setelah hotel ada Masjid Utsman bin Affan. Ini semua kenapa ada masjid-masjid kecil? Dulunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di sini. Id. Pernah sholat di sini. Id. Pernah. Di zaman Abu Bakar, beliau menjadikan tempat sholat itu menjadi sholat Id beliau. Di zaman Umar, menjadikan sholat tempat sholat Idnya di sini. Zaman Ali di sini. Zaman Utsman di sini. Maka dinamai dengan nama-nama Masjid Khalifah. Nah, pertanyaannya, ini masjid di luar dari Masjid Nabawi. Apakah disebut masjid atau bukan? Otomatis itu bukan tanah wakaf. Betul tidak? Maka pengertian yang tadi, sebagian ulama mempermasalahkannya. Makanya wallahu a'lam, pengertian masjid adalah setiap tempat dari bumi yang disediakan untuk sholat di dalamnya selamanya. Adapun kata wakaf atau terlepas dari kepemilikan sendiri, maka ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang benar adalah tidak mesti harus diwakafkan. Misalkan tanah ini sudah diwakafkan ke yayasan Al-Umm Banjarmasin. Maka baik menurut pendapat pertama, menurut ahli fikih tadi, dia dinamakan masjid. Kalaupun tidak diwakafkan, maka kita lebih menguatkan dia juga dinamakan masjid. Kenapa? Karena dia disediakan untuk sholat dan ibadah di dalamnya selamanya. Paham ini para ikhwah? Nah, tadi saya ingin menyinggung bahwa musalla tempat sholat Id atau lapangan tempat sholat Id, apakah dia masjid atau bukan? Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ummu Athiyah bahwa wa amarul huyyaw an ya'tazilna musalla. Kami diperintahkan para wanita untuk keluar di hari Idul Adha, Idul Fitri. Dan ikut sholat bersama kaum-kaum muslimin. Sampai zawatil khudur. Yaitu wanita-wanita yang sedang dipingit. Wal awatiq, wanita-wanita perawan. Wal huyyaw. Dan wanita-wanita yang sedang haid pun diperintahkan untuk pergi menghadiri sholat Id. Kemudian wa amara al-huyyaba an ya'tazilna musalla. Dan wanita-wanita haid diperintahkan untuk menjauhi tempat sholat Id. Nah, di sini sebagian ulama seperti misalkan Al-Qadhi'iyah, ulama Islam abad kelima Hijriah, Imam Ad-Darimi, kemudian juga mazhab Hambali menyatakan bahwa tempat lapangan sholat Id itu juga disebut masjid. Kenapa? Karena wanita haid diperintahkan untuk menjauhi lapangan tempat sholat Id. Paham ya, para ikhwah? Di sana ada pendapat lain, yaitu pendapat jumhur. Pendapat jumhur bahwa masjid, lapangan tempat sholat Id bukan masjid. Bukan masjid. Ini pendapat jumhur. Kenapa? Karena tidak dikerjakan sholat-sholat wajib dan Jumat di sana. Hanya sholat Id. Lalu hadis yang tadi, bagaimana kalian wahai para ulama jumhur menjawabnya? Maka mereka menjawab bahwasanya tempat sholat tersebut untuk sholat Id, kenapa harus dijauhi oleh wanita-wanita haid? Bukan karena dia masjid, agar hanya sekedar tidak terkotori dengan darah haid, karena tempatnya mau digunakan untuk sholat, tetapi bukan karena dia masjid. Paham sekarang? Ya, saya ulangi. Saya tadi berbicara pertama masalah masjid secara bahasa, kemudian masjid secara istilah syariat. Kemudian saya tadi menjelaskan tentang wakaf. Harus wakaf, bukan fas, bukan pemilik tersendiri, harus fasum. Ya, fasilitas umum yang diwakafkan. Kemudian saya menyinggung masalah terjadinya perbedaan pendapat tentang apa? Yang terakhir, apakah lapangan tempat sholat Id adalah masjid atau bukan? Ada berapa pendapat? Ada dua. Pendapat yang pertama, pendapat siapa? Imam Al-Qadhi'iyat, kemudian Imam Ad-Darimi, kemudian mazhab Hambali. Bahwa lapangan tempat sholat Id adalah apa? Adalah masjid. Kenapa mereka menamakan masjid? Apa dalil mereka? Hadis yang mana disebutkan bahwa wanita haid menjauhi tempat sholat Id. Diperintahkan wanita-wanita haid hadir tatkala sholat Id, tetapi tidak boleh mendekat, menjauhi, membuat kelompok tersendiri tentang sholat Id. Geng wanita haid di sini. Ya, gitu, di situ. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat siapa? Jumhur. Yang menyatakan bahwa tempat sholat Id atau lapangan sholat Id bukan masjid. Kenapa demikian? Karena bahwa tidak disolati sholat lima waktu dan sholat Jumat. Lalu bagaimana menjawab hadis tadi? Agar wanita haid tidak tercecer darahnya di tempat yang ingin disolati Id oleh kaum muslimin. Paham ini para ikhwah? Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sana ada istilah lain, yaitu al-jami'. Namanya al-jami'. Al-jami'u. Al-jami'u adalah sinonim. Apa arti sinonim? Persamaan. Dengan kata masjid. Sebagian ulama mengatakan masjid bisa dinamakan al-jami'. Al-jami' bisa dinamakan masjid. Artinya sama, enggak ada beda. Misalkan ini pun bisa dinamakan Masjid Imam Syafi'i. Bisa dinamakan al-jami' Imam Syafi'i. Ada yang membedakan. Masjid adalah tempat yang disediakan untuk sholat, terutama sholat-sholat lima waktu. Bisa dinamakan apa? Masjid adalah tempat yang dinamakan yang disediakan untuk sholat, terutama sholat lima waktu. Baik itu disolati sholat Jumat atau tidak. Adapun al-jami' adalah masjid yang disediakan untuk sholat lima waktu dan pasti ada sholat Jumat. Nah itu dia. Pasti ada sholat Jumat. Jadi misalkan ada masjid yang tidak disolati Jumat, hanya sholat lima waktu. Maka namanya apa? Masjid. Tapi kalau masjid dengan nama al-jami', maka apa? Masjid yang disolati sholat lima waktu dan sholat Jumat. Jadi di situ ada dua pendapat. Ada yang mengatakan masjid sama dengan al-jami'. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan masjid adalah tempat sholat yang disolati lima waktu. Baik disolati Jumat atau tidak. Pokoknya kalau disolati lima waktu, maka namanya masjid. Sedangkan jami', kata pendapat yang kedua ini, adalah masjid yang disolati lima waktu dan selalu ada sholat Jumat di sana. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan masjid ya jami', jami' ya masjid. Ada yang mengatakan apa? Masjid berbeda dengan jami'. Kalau di Arab Saudi beda. Masjid ini tidak sama dengan jami' ini. Karena masjid biasanya hanya disolati lima waktu. Tidak sholat Jumat. Sedangkan jami' selalu ada sholat Jumat. Dan biasa juga jami' dikerjakan sholat istisqa, sholat apa lagi? Sholat gerhana, sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, seperti itu. Azan? Taib, azan dulu. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sekarang kepada keutamaan masjid. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran keutamaan kedudukan masjid sebanyak 18 kali. Penemuan ini disebutkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Quran. Saya ulangi, keutamaan dan kedudukan masjid disebutkan oleh Allah sebanyak 18 kali. 18 kali. Dan penemuan ini disebutkan oleh seorang ilmuwan Islam namanya Muhammad Fuad Abdul Baqi di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Quran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu keutamaan masjid Allah menggandengkan namanya yang mulia dengan kata masjid. Salah satu keutamaan masjid, Allah menggandengkan namanya yang mulia dengan masjid. Coba perhatikan surat Al-Baqarah ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk disebutkan di dalamnya nama Allah? Lihat di situ ada kata-kata masjid-masjid Allah. Digandengkan nama Allah dengan masjid. Ini namanya dalam bahasa Arab idhafatu tasyrif, penggandengan pemuliaan. Allah nama yang mulia. Dan ketika digandengkan Allah dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi mulia. Seperti kitabullah. Al-Quran adalah kitabullah, kitab buku biasa. Tetapi ketika digandengkan dengan nama Allah menjadi mulia. Kitabullah, seperti Rasulullah, Rasul, utusan biasa. Tetapi ketika digandengkan dengan Allah menjadi Rasulullah. Sama juga Masajidullah, masjid-masjid, nama biasa. Tapi ketika digandengkan dengan nama Allah menjadi Masajidullah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Lihat di situ ada penggandengan kata Allah dengan kata masjid-masjid. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini. Lihat juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah yaitu masjid. Nah, ini juga penggandengan pemuliaan. Karena rumah, rumah biasa. Tetapi ketika digandengkan dengan nama Allah menjadi apa? Menjadi mulia. Ini salah satu keutamaan masjid, yaitu digandengkan kata masjid atau kata rumah dengan Allah, maka masjidnya menjadi mulia. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan masjid yang lain adalah yaitu masjid tempat yang paling dicintai Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha." Artinya tempat atau daerah atau negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Jadi kalau ada sebuah negeri, tempat yang paling Allah cintai di negeri itu adalah apa? Masjid-masjidnya. Ini menunjukkan bahwa masjid utama dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Lihat penjelasan oleh Imam Nawawi terhadap hadis ini. Sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, "Li'annaha buyutut ta'at wa asasuha 'ala taqwa." Nih catat ini. Kenapa masjid daerah yang paling dicintai oleh Allah? Karena dia adalah rumah-rumah yang dikerjakan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Dan dibangun di atas ketakwaan. Dibangun di atas ketakwaan. Kalau kita ingin lebih lanjut hadisnya, ya saya lanjutkan hadisnya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan daerah yang paling dimurkai oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Imam Nawawi menjelaskan, kenapa pasar tempat daerah yang paling dimurkai oleh Allah? Beliau mengatakan ada beberapa sebab. Li'annaha mahallul ghish, tempat penipuan. Wal khida', tempat ketidakjujuran. War riba, tempat riba. Wal aymanil kadzibah, tempat sumpah-sumpah palsu. Wa ikhlafil wa'ad, tempat mengingkari janji. Wal i'rad an dzikrillah, tempat berpaling dari zikir Allah. Makanya yang di pasar jarang berzikir. Hah, ngaku kada? Hah? Kada mungkin yang mau olah nasi goreng. Subhanallah, subhanallah. Susah. Ya? Dan mungkin yang lagi jualan kain, jualan apa gitu, susah untuk berzikir. Karena pasar tempat berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sana ada penjelasan lain oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Apa makna dan kenapa disebut masjid daerah paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau mengatakan, "Inna makana dzalika lima khussat bihi minal ibadat." Karena tempat itu dikhususkan untuk ibadah. Wal adhkar, zikir. Wajtima'ul mu'minin. Dan tempat berkumpulnya kaum beriman. Wadhuhuri sya'airiddin. Dan nampaknya syiar-syiar agama. Wahuduril malaikah. Tempat hadirnya para malaikat. Nah, itu sebab, itu tambahan penjelasan yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Mufhim lima ashkala min talkhisi sahihi Muslim. Ya. Ini salah satu keistimewaan masjid. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan masjid yang lain yaitu masjid tempat orang-orang beriman dan orang-orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana dalam surah At-Taubah tadi. Surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Saya artikan, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah seorang yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka semoga mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Ini keutamaan masjid. Yaitu masjid hanya dihuni oleh orang yang bertakwa dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. keutamaan yang lain dan keagungan yang lain yang disebutkan oleh Allah, saking agungnya masjid, Allah menjadikan orang yang menghancurkan masjid termasuk perbuatan paling terburuk. Orang yang berusaha menghancurkan masjid termasuk perbuatan paling terburuk. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 36. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 114. Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Dan siapakah yang paling zalim? Artinya, mereka ini benar-benar orang zalim. Paling zalim. Dari orang-orang yang telah melarang masjid-masjid Allah untuk disebutkan nama-namanya di dalamnya. Dan berusaha menghancurkannya. Nah, makanya saya berpesan kepada para aparat pemerintah yang mempunyai kekuasaan, jangan bermudah-mudah menghancurkan bangunan yang sudah disediakan untuk sholat selamanya. Apalagi hanya sebatas untuk kepentingan duniawi. Hanya sebatas untuk kepentingan duniawi. Membuat mal, membuat jembatan, membuat dan itu. Maka hati-hati. Karena itu termasuk daripada kezaliman yang sangat diburukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tambahan penjelasan, yaitu tentang masjid-masjid yang paling utama. Masjid-masjid yang paling utama. Yaitu tiga masjid yang paling utama dalam Islam. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala?" Wahai Rasulullah, masjid manakah yang diletakkan pertama kali di bumi? Beliau menjawab, "Al-Masjidul Haram." "Qultu tsumma ayyun?" Lalu masjid mana lagi wahai Rasulullah? "Al-Masjidul Aqsa." Yang kedua Masjidil Aqsa. "Qultu kam bainahuma?" Aku bertanya lagi, berapa jarak antara peletakan Masjidil Haram dengan peletakan Masjidil Aqsa? 40 sanah. 40 tahun. Antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, peletakannya sebagai masjid 40 tahun. Kemudian beliau bersabda, "Wa ainama adrakatka shalah fasalli fahuwa masjid." Dimanapun kamu mendapati tempat sujud, maka sholatlah di situ. Sesungguhnya dia adalah tempat sholat. Ini salah satu dalil yang menunjukkan tentang keutamaan tiga masjid. Meskipun di dalam hadis tadi baru dua masjid. Di sana ada tentang keutamaan dua masjid. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidul haram. Salat di masjidku ini lebih utama dari 1000 salat dibandingkan selainnya. Kecuali al-masjidul haram. Ya, baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Di sana ada riwayat Imam Ahmad. Wa salatun fi masjidil haram bi mi'ati alfi salah fi ma siwahu. Dan salat di masjidil haram senilai dengan 100.000 salat dibandingkan masjid-masjid lainnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar bahwa wassalatu fi baitil maqdis bi 500 salah. dan salat di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa senilai dengan 500 salat. Inilah tiga masjid yang utama dalam Islam. Masjid paling utama, Al-Masjidil Haram, Wal Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan tiga masjid ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian, janganlah ar-rihal, atau tidak boleh ar-rihal, hewan-hewan yang digunakan untuk bersafar, yang sudah diletakkan persiapan safar, tidak boleh dikencangkan kecuali ketiga masjid. Terjemahannya lebih mudah adalah tidak boleh bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidi hadza, masjidku ini, yaitu Al-Masjidun Nabawi, wa Masjidil Haram, dan Masjidil Haram yang ada di Mekah, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid yang lain yang utama setelah tiga masjid ini, Masjid Quba. Masjid Quba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, as-salatu fi Masjid Quba ka umrah. Salat di Masjid Quba senilai dengan umrah. Senilai dengan umrah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena Masjid Quba memiliki keistimewaan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Baik itu dalam keadaan berjalan kaki atau naik kendaraan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan ada perkataan menarik dari Sa'd bin Ubadah. Sebentar, saya carikan. Biar saya tidak salah sahabatnya. Kalau tidak salah, Sa'd bin Abi Waqqas. Sebentar ya. Sa'd bin Abi Waqqas. Bahwa beliau mengatakan, perkataannya saya masih ingat, salatun fi Masjid Quba ahabbu ilayya minas salati fil Masjidil Aqsa. Salat di Masjid Quba lebih aku cintai dibandingkan salat di Masjid Aqsa. Ya, ini dia. Itu perkataan dari ya, betul, Sa'd bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Liqa'at Babil Maftuh, bahwa beliau mengatakan la an usalliya fi Masjid Quba ahabbu ilayya min an usalliya fi Baitil Maqdis. Sungguh aku salat di Masjid Quba lebih aku cintai dibandingkan salat di Baitul Maqdis. Padahal tadi salat di Baitul Maqdis berapa nilainya? 500. Ya. Sedangkan salat di Masjid Quba lebih aku cintai, menunjukkan lebih utama. Kenapa demikian? Karena memang Masjid Quba ini memiliki keistimewaan, di antaranya dia masuk ke dalam ayat surah At-Taubah ayat 108. Masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan. Nah, catat itu. Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqa an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Sungguh dia adalah masjid yang telah dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama dibangun, dari hari pertama yang paling berhak kamu untuk berdiri di dalamnya. Maksudnya berdiri sholat di dalamnya. Maka di dalamnya terdapat para lelaki yang menginginkan untuk bersuci. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Intinya Masjid Quba sangat utama. Tetapi sholat di sana ada tata caranya. Berjalan dari rumah dalam keadaan sudah berwudu. Ya, kalau orang yang sedang mengunjungi Masjid Nabawi atau kota Madinah, maka salah satu kegiatan travel adalah mereka akan, jamaah itu akan dibawa berkunjung, menziarahi Masjid Quba. Nah, sholatnya atau berwudunya di hotel dulu atau di tempat tinggalnya. Lalu nanti masuk Masjid Quba langsung sholat. Karena memang hadisnya seperti itu. Man tatahhara fi baitihi thumma ata Quba fa shalla raka'atain ka 'adli umrah. Siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia mendatangi sholat Masjid Quba dalam keadaan berjalan kaki ataupun naik kendaraan, lalu sholat 2 rakaat, maka seakan-akan dia seperti mendapatkan pahala umrah. Baik. Itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, muqaddimah-muqaddimah tentang masjid. Saya cukupkan dulu kajian kali ini. Kita belum bisa membaca hadisnya. Awakulun asapatah-patah. Karena ternyata kemarin ketembilahan itu dari Pekanbaru, ketembilahan 7 jam pakai mobil. Dan tembilahan itu sama kayak di Banjar. Ada pasar Hanyar di sana, ada pasar Sudimampir, persis benar. Belum hendak membaca itu sejarah tembilahan, kenapa sampai sampai orang-orang Cina bahasa Banjar, aku ikam unda, sampai orang-orang Minang mereka pakai bahasa Banjar. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.